pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara, berita sore edisi hari ini Rabu 4 September 2019 dibacakan Ardian Syah dan Kamal. Jemaah Haji Kloter 2 tiba di Bandara Sim pagi tadi. Satu orang tewas terpanggang dalam kebakaran rumah di Aceh Utara. Pria di Aceh Utara tewas tertimpa sebuah pohon yang ditebangnya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Roser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, hari ini jamaah haji Aceh Kloter 2 dari Aceh Timur, Banda Aceh, dan Aceh Besar sudah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar pagi tadi pukul 7:03 waktu Indonesia Barat. Jamaah haji Kloter 2 bertolak dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMMA, Madinah pada pukul 18:50 waktu Arab Saudi. Dari Banda Aceh, Mawad Datul Husna melaporkan. Wakil Ketua PPIH Debarkasi Aceh, H. Saifuddin S.E. mengatakan kloter 2 yang berangkat ke Arab Saudi berjumlah 384 jamaah. Namun ada 2 jamaah yang meninggal di Mekah dan 2 jamaah mutasi ke luar kloter. 2 jamaah kloter 2 yang meninggal dunia di Mekah yaitu Hazana binti Muhammad Yusuf, 63 tahun asal Aceh Timur, dan Abdurrahman Hasbullah Surati, 62 tahun asal Banda Aceh. Sementara 2 lagi Ratna Dewi Muhammad Ali dan Adlina Burhanuddin Zaini mutasi ke luar kloter. Selain itu ada 8 jamaah dari kloter lain yang mutasi masuk ke kloter 2, yaitu 3 jamaah kloter 4, 2 dari kloter 7, dan 3 jamaah dari kloter 11 yang kembali bersama kloter 2. Selanjutnya para jamaah mengikuti upacara pelepasan ke kabupaten kota masing-masing di aula utama Jeddah Asrama Haji, pengembalian paspor, pengembalian koper, dan air zam-zam. Panitia Kesehatan Debarkasi Aceh, Dr. Maya Sofia, mengatakan ada 1 jamaah haji Aceh kloter 2 yang dirujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh, yaitu Abu Bakar bin Ja'far, untuk mendapatkan rawatan lanjutan. Sidaralun, seorang pemuda di Gampung Babah Buluh, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, hangus terbakar di dalam rumahnya. Korban tewas terpanggang pada Rabu dini hari sekitar pukul 4:00 waktu Indonesia Barat saat kebakaran yang meludeskan 1 unit rumah. Pemilik rumah tidak bisa menyelamatkan diri sehingga hangus terbakar. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Kapolsek Sawang Ibda Zahabi mengatakan kebakaran yang meludeskan 1 unit rumah di Gampung Babah Buluh Sawang ikut menewaskan pemilik rumah atas nama Hambali, 19 tahun warga setempat. Korban ikut meninggal karena tidak bisa menyelamatkan diri ketika rumahnya dilalap si jago merah. Menurut Zahabi, pada saat terjadi kebakaran, posisi korban tertidur di dalam rumah. Sementara ibu dan adik korban malam itu menginap di rumah neneknya yang tidak jauh dari lokasi rumah yang terbakar. Setelah warga membantu melakukan pemadaman api di dalam rumah, warga menemukan korban sudah meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Menurut hasil penyelidikan sementara, api penyebab kebakaran diduga berasal dari api rokok milik korban yang tertidur lelap hingga jatuh di atas kasur kapuk miliknya. Setelah puntungan rokok terjatuh ke kasur, api langsung menjalar ke seluruh isi rumah dan korban tidak bisa menyelamatkan diri. Saat ini korban telah disemayamkan di rumah duka. Sedaralun, Azhari, 37 tahun, warga Menje Payung, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, tewas tertimpa sebuah pohon di Gampung Blangmane, Kecamatan Payabakung. Peristiwa itu terjadi Selasa kemarin sekira pukul 17:30 waktu Indonesia Barat saat korban bersama 3 temannya sedang menebang pohon di sebuah kebun guna untuk dijadikan papan keperluan membangun rumah. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Rekan korban Razali, 53 tahun, menyebut kejadian ini berawal ketika korban dan dirinya serta dua rekan lainnya melakukan penebangan sebuah pohon di sebuah kebun milik warga di desa setempat. Pohon yang ditebang oleh korban dan rekan lainnya tiba-tiba langsung tumbang dan mengenai kepala korban hingga tidak sadarkan diri. Kapolsek Payabakung Ibda Pujianto mengatakan korban diketahui atas nama Azhari, 37 tahun, warga Menje, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara. Korban sempat pingsan di lokasi setelah sebatang kayu yang ditebang bersama rekannya menimpa dan mengenai tepat di kepala. Korban langsung dievakuasi dari lokasi namun nyawanya tidak tertolong. Diduga korban langsung meninggal di tempat sesaat setelah tertimpa pohon yang ditebangnya. Setelah kejadian itu, rekan korban langsung mencari pertolongan untuk mengevakuasi korban dari lokasi yang berjarak 15 km dari jalan raya dan pemukiman. Jenazah korban dievakuasi menggunakan sebuah mobil pickup milik warga dari lokasi dan disemayamkan di Menasah Gampung Blangmane. Sedalun, seratusan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh menggelar aksi di kampus tersebut Rabu siang. Aksi ini buntut dari mundurnya dekan Fakultas Psikologi Profesor Dr. Eka Sri Mulyani dari jabatannya baru-baru ini. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Mahasiswa menganggap mundurnya Profesor Eka dari jabatan ada alasan tertentu yang tidak dibuka kepada publik meski Profesor Eka secara terbuka telah menyampaikan di hadapan mahasiswa bahwa ia mengundurkan diri karena akan melakukan penelitian ke luar negeri dalam waktu yang lumayan lama. Namun mahasiswa sepertinya tidak percaya hal itu. Oleh sebab itu hari ini mereka menggelar aksi menyampaikan aspirasi kepada pihak rektorat. Ketua alumni Fakultas Psikologi UIN Araniri, Agus Irmansyah mengatakan mundurnya Profesor Eka dari jabatan dekan ternyata juga berdampak kepada beberapa dosen lain yang menurut mahasiswa juga merasakan hal yang sama. Belakangan ketua prodi Fakultas Psikologi juga ikut mengundurkan diri. Ditambah beberapa dosen lain yang juga mengundurkan diri dari jabatan struktural di fakultas. Ia mengatakan berbagai persoalan kini mendera Fakultas Psikologi sehingga dikhawatirkan akan terus berdampak pada proses pendidikan di fakultas mereka. Mahasiswa juga meminta kepada rektor agar mencari pengganti Profesor Eka dengan orang yang tepat. Mahasiswa juga mempersoalkan salah satu jabatan wakil dekan yang dinilai melanggar poin statuta UIN Araniri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, kepolisian Malaka di Malaysia menegaskan bahwa ulama kontroversial asal India Zakir Naik bebas untuk memenuhi undangan sholat berjamaah di salah satu masjid setempat. Hal ini diperbolehkan meskipun Zakir Naik masih dilarang untuk berceramah di depan umum khususnya di wilayah Malaka. Kompas.com melansir. Kepala Kepolisian Negara Bagian Malaka Raja Sahron Raja Abdullah mengatakan izin diberikan setelah pihak penyelenggara memberikan jaminan bahwa pendakwah kelahiran Mumbai itu tidak akan menyampaikan pidato maupun ceramah. Acara salat berjamaah yang akan dihadiri Zakir Naik itu dinamai Malam Bersama Bersatu Dr. Zakir Naik yang akan digelar pada 7 September mendatang di Masjid Cina Krubung di Malaka. Undangan acara ini penampilan foto anggota Dewan Tinggi Partai Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM Muhammad Rafiq Naizamuddin dan foto Zakir Naik sendiri. Bulan lalu, Kepala Menteri Malaka Adli Azhari menegaskan larangan Zakir Naik bicara atau berceramah di depan umum telah diberlakukan di seluruh wilayah Malaka. Larangan diberlakukan setelah Zakir Naik memicu polemik akibat komentar kontroversialnya soal warga etnis Cina dan warga Hindu di Malaysia. Setiap penyelenggara acara yang ingin mengundang Zakir Naik untuk berceramah di Malaka harus terlebih dahulu mengajukan permintaan izin kepada kantor mufti Malaka. Sidaralun, pasukan Israel menangkap 22 warga Palestina penyerbuan yang dilakukan di wilayah tepi barat. Kompas.com melansir. Militer Israel menyatakan 22 warga Palestina tersebut ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kegiatan permusuhan, namun tidak disebutkan lebih detail mengenai kegiatan itu. Juga tidak disebutkan mengenai identitas warga Palestina yang ditangkap. Diketahui bahwa militer Israel kerap melakukan penangkapan di wilayah tepi barat termasuk di Yerusalem Timur dengan dalih mencari warga Palestina yang diburu. Menurut data Palestina, sekitar 5.000 warga Palestina termasuk banyak perempuan dan anak-anak saat ini mendekam di fasilitas-fasilitas penahanan Israel. Dari jumlah itu ratusan orang diantaranya ditahan di bawah kebijakan baru Israel yakni penahanan administratif. Artinya Israel berhak memperbarui atau memperpanjang masa tahanan mereka selama 6 bulan tanpa proses penyelidikan atau pengadilan. Sudahlah, sedikitnya 18 imigran ilegal ditangkap di Penang, Malaysia. Ada 7 warga negara Indonesia di antara para imigran ilegal yang ditangkap tersebut. Kompas.com melansir. Sedikitnya 18 warga asing tanpa dokumen resmi itu ditangkap dalam penggerebekan di terminal bus Penang Sentral pada minggu lalu waktu setempat. Kepala Penegakan Hukum pada Departemen Imigrasi Wilayah Penang, Kolija Muhammad, menyebut belasan WNA yang ditangkap berusia 20 hingga 45 tahun terdiri dari 15 pria dan 3 wanita. Para WNA yang ditangkap terdiri atas 6 pria Bangladesh, 4 pria Myanmar, 4 pria Indonesia, dan 1 pria Kamboja. Untuk 3 wanita asing yang ditangkap, semuanya berkewarganegaraan Indonesia. Otoritas Malaysia menyebut beberapa dari WNA itu memanfaatkan liburan Muharram untuk bertemu teman-teman mereka di Penang tanpa membawa dokumen yang sah dan lengkap. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Rabu 4 September 2019. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.